Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Topik kajian kita sekitar spirituality in work. Bahasa Indonesianya spiritualitas dalam dunia kerja. Ada fenomena yang menarik. Ketika bangsa-bangsa Eropa meningkat intelektualitasnya, mereka membangun kesejahteraan ekonomi sehingga bertambah makmur. Saat yang bersamaan juga bangsa Eropa itu meninggalkan agama. Hal yang sama terjadi di Amerika. Ketika intelektualitas meningkat, universitas tumbuh di mana-mana, kesejahteraan orang pun bertambah baik, kemakmuran merebak. Saat yang bersamaan, agama ditinggal. Tetapi berbeda dengan di Nusantara, khususnya di Indonesia. Justru meningkatnya intelektualitas bangsa ini, meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa ini, malah menambah perhatian orang, minat orang terhadap agama. Bukan saja agama dalam arti religiositas, ketaatan orang terhadap prosedur-prosedur ritual, kegemaran orang terhadap simbol-simbol keberagamaan seperti jilbab, ya, seperti kerudung dan segala macam. Bukan saja pada religiositasnya, tetapi juga terhadap spiritualitasnya. Kajian-kajian tasawuf berkembang. Kalau dulu tasawuf dikaji di pojok-pojok surau, di musola-musola di pinggir hutan, sekarang tasawuf bahkan masuk ke dunia perkantoran. Apakah tasawuf dalam arti yang amali, hakiki berupa riadoh-riadoh amaliyah ibadah yang digiatkan, atau tasawuf yang lebih merupakan teosofi, mereka menyebutnya tasawuf falsafati, wacana-wacana kespiritualitasan, semua sama-sama mendapatkan perhatian yang meningkat. Saya pribadi sempat dikunjungi oleh dua profesor dari Jepang, salah satunya dari Universitas Tsukuba. Mereka melakukan research dan bertanya. Ketika saya tanya, siapa yang membiayai Anda datang research ke Jakarta? Dunia bisnis. Jadi perusahaan-perusahaan mengalihkan sebagian dana CSR-nya kepada suatu foundation, yayasan, dan yayasan itu bekerja dengan universitas, mengirim profesor-profesor yang terlatih melakukan penelitian datang ke Indonesia. Untuk apa beliau datang ke menjumpai kami? Ya, karena beliau tahu saya pemimpin jamaah Tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pesantren Suryalaya untuk Korwil Jakarta, juga diamanahkan sebagai salah satu wakil talqin dari Abah Anom Allah yarhamah. Dan kenapa didatangi untuk diwawancara? Yaitu tadi, mereka katakan bangsa-bangsa barat khususnya Eropa dan Amerika, ketika intelektualitas dan pendidikan meningkat, kesejahteraan dan kemakmuran bertambah, orang meninggalkan agama. Tetapi di Indonesia, seiring dengan meningkatnya intelektualitas, meningkatnya kesejahteraan ekonomi, orang justru semakin bergairah mendalami agama. Bahkan wilayah keagamaan yang sangat esoterik, yaitu tasawuf, rupanya dalam radar peneliti di Jepang itu, kegiatan ketasawufan di perusahaan-perusahaan itu sudah terdeteksi. Pertimbangannya, mengapa orang Jepang ini tertarik untuk mendalami kajian ketasawufan? Bagaimanapun, Jepang adalah negara investor asing terbesar di Indonesia. Dan sebagai pemodal, mereka ingin mengikuti, membaca tanda-tanda zaman. Ketika modal mereka banyak ditanam di Indonesia, mereka harus terus mengikuti tren-tren, kecenderungan-kecenderungan perubahan sosial, politik, juga kebudayaan. Sebab dari tren-tren itulah mereka bisa membuat tindakan-tindakan untuk mengamankan investasi mereka. Jadi mereka merasa perlu mendalami ketasawufan untuk mengamankan investasi mereka. Kita tahu sebagai bisnismen, para investor itu bukan saja mencermati fenomena-fenomena bisnis, keuangan, perdagangan, dan ekonomi secara umum, tapi mereka pun harus melihat fenomena politik, sosial, dan budaya. Sebab bagaimanapun semua itu mempengaruhi bisnis mereka. Maka wajar kalau bersama saya Wafiuddin, kita akan banyak berbincang tentang spirituality in work, spiritualitas dalam dunia kerja. Ada beberapa fakta yang menarik yang dicermati oleh para businessman, para manager. Antara lain, sebuah pertemuan yang bernama Asia Business Council di Seoul, Korea Selatan tahun 2006. John McFarland menyampaikan hasil studinya. Di dunia ini kan ada lembaga pemeringkat yang membuat ranking perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Mana perusahaan-perusahaan yang terbesar, pangsa pasarnya, perusahaan yang paling besar, tingkat profitnya, yang paling luas, network outletnya, dan segala macam. Dibuatlah ranking. Itu namanya Standard & Poor's. Nah, tahun 1957, lembaga pemeringkat yang bernama Standard & Poor's itu melaporkan, membuat daftar 500 perusahaan terbaik di dunia. Itu tahun 57. Menariknya, 49 tahun kemudian. Jadi hanya dalam barangkali dua generasi kepemimpinan, tahun 2006, dari 500 perusahaan terbaik kelas dunia itu, dari 500 dalam waktu 49 tahun, hanya tersisa 74 perusahaan. Kalau dihitung persentase, 84% perusahaan-perusahaan terbaik itu dalam waktu 49 tahun hilang, hancur. Muncul pertanyaan, apa penyebab kehancuran perusahaan itu? Apakah kurang kuat modalnya? Apakah tidak memiliki teknologi yang canggih? Apakah tidak memiliki tenaga manajerial yang handal? Apakah tidak memiliki loyalitas pelanggan dan lain-lain? Ternyata setelah diteliti, 84% perusahaan-perusahaan yang kemudian hancur dalam waktu 49 tahun, penyebab utama kehancuran itu adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral. Terjadi korupsi. Terjadi perusahaan di dalam perusahaan. Adanya kasus-kasus pengadaan barang. Barang yang sama, tapi bisa 2-3 kali dibeli secara administratif. Barang didatangkan, dibayar, barang tidak langsung dipakai, berputar ke gudang, tapi kemudian tiba-tiba dibeli lagi dan segala macam. Nah, bicara tentang pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral, akhirnya bisa dideteksi. Terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip moral pada perusahaan-perusahaan besar itu karena tidak ada landasan spiritual yang kuat. semata-mata mengandalkan modal finansial, keunggulan teknologi mengandalkan tenaga manajerial yang handal. Itu tidak cukup. Ketika spiritualitas hilang dari perusahaan itu, orang tidak ragu untuk melakukan pelanggaran moral. Dan ketika pelanggaran moral yang terjadi, maka akibatnya adalah kebangkrutan, kehancuran. Apa sebabnya spiritualitas itu menjadi penting? Sebagaimana diungkapkan oleh seorang filosof yang juga antropolog terkenal, Petit de Chardin dari Prancis itu, dia katakan yang namanya manusia itu bukan semata-mata tubuh fisik biologis ini. We are not biological beings having a spiritual experience. Kita ini bukan makhluk biologis yang memiliki pengalaman-pengalaman spiritual. Bukan. We are spiritual beings. Kita justru makhluk spiritual having biological experiences. Makhluk spiritual yang memiliki pengalaman-pengalaman biologis. Ketika Anda berjalan di tengah hari, panas, terik, matahari menyorot, sesungguhnya yang merasakan panas bukan tubuh fisik. Spiritualitas yang ada di dalam tubuh ini, ruh atau jiwa di dalam tubuh inilah yang merasakan panas itu. Jadi kita adalah makhluk spiritual yang justru memiliki pengalaman biologis. Dulu saya terutama, barangkali kita semua juga, waktu kecil, kalau mendengar orang berbicara tentang perusahaan, apa itu perusahaan? Yang tergambar oleh kita sebagai anak-anak, perusahaan itu ya gedung-gedung kantor. Perusahaan itu ya gedung-gedung pabrik dengan cerobong-cerobong asapnya. Jadi pemahaman kita terhadap perusahaan itu adalah bangunan fisik. Tapi setelah semakin besar, semakin dewasa, apa itu perusahaan? Perusahaan itu adalah merek. Perusahaan itu adalah brand. Baliho-baliho, logo-logo perusahaan, iklan-iklan. Maka kita tidak tahu di mana lokasi pabrik, lokasi kantor. Tetapi kita lebih mengenal perusahaan dari merek, dari brand. Semakin kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang manajemen dan keuangan, apa itu perusahaan? Kita melihat dan menilai perusahaan dari laporan keuangannya, dari portofolionya, dari neracanya, dari laporan rugi labanya. Tetapi sekarang bergeser lagi. Apa itu perusahaan? Perusahaan bukanlah gedung. Perusahaan bukanlah merek iklan dan promosi. Perusahaan bukan laporan keuangan. Perusahaan adalah manusia. Manusia-manusia yang bagaimana yang bekerja di perusahaan itu, itulah yang lebih menjadi identitas perusahaan. Maka dikenal istilah Honda Way, Toyota Way, dan segala macam ya. Jadi perilaku. Perusahaan pada dasarnya adalah manusia. Dan manusia pada dasarnya adalah makhluk ruhaniah, makhluk spiritual. Karena itu perusahaan dan dunia bisnis yang mengingkari keberadaan spiritualitas, keruhaniahan. Perusahaan dan dunia bisnis yang tidak menaruh perhatian, tidak menaruh kepedulian, yang tidak memfasilitasi pengembangan ruhaniah, pengembangan spiritualitas para karyawannya, perusahaan itu akan mengalami gangguan, bahkan kehancuran. Itu sebabnya makin kesini, spiritualitas, keruhaniahan, bahasa lain ketasawufan, semakin menarik perhatian dunia bisnis, para manajer, para eksekutif, para trainer itu mengembangkan berbagai macam bentuk-bentuk pelatihan kerohanian, tasawuf atau spiritualitas itu. Apa yang saya sampaikan sejak awal tadi itu dari sudut pandang bisnis atau manajemen. Bahwa spiritualitas, kerohanian, ketasawufan sekarang tidak bisa dihindari, tidak bisa diingkari dan menjadi mendapatkan tren, mendapatkan perhatian yang trennya terus meningkat. Saya ini memang masih pengantar. Saya ingin menyampaikan salah satu fenomena politik. atau aspek kenegaraan. Kalau tadi kita bicara tentang ekonomi, manajemen, dan bisnis, sekarang dari aspek politiknya. Barangkali Anda ingat ketika tahun 89, tiba-tiba bangsa Uni Soviet mengalami, kita menyebutnya reformasi, mereka menyebutnya perestroika, glasnost, dan lain-lain. Waktu itu, ideologi komunisme sudah tidak laku lagi. Pola kenegaraan yang sifatnya otoriter, yang selama ini digunakan oleh pemerintahan komunis Uni Soviet, itu tidak bisa dipertahankan. Maka di zamannya Gorbachev, tahun 89, ideologi komunisme di Uni Soviet runtuh dan negara Uni Soviet bubar. Namanya saja Uni, gabungan. Maka begitu ideologi yang merekatnya runtuh, negara Uni itu, negara gabungan itu bubar, tercerai-berai, pecah menjadi 15 negara. Bahkan dari 15 negara itu, 6 negara memisahkan diri, memerdekakan diri menjadi negara-negara Islam. 9 negara yang tidak menjadi negara Islam menggabungkan diri lagi menjadi federasi. Itulah yang sekarang dikenal dengan nama Federasi Rusia. Ketika Indonesia mengalami reformasi tahun 97-98, terjadilah perubahan sistem politik dari Orde Baru, terjadilah kritik terhadap ideologi yang dikembangkan oleh Orde Baru, struktur ekonomi pun mengalami goncangan. Hal yang sama terjadi pada Uni Soviet. Ketika mereka melakukan reformasi, bukan saja ideologi komunisme yang runtuh, negara yang terpecah menjadi 15 negara, tetapi juga mereka mengalami perubahan pada sistem perekonomian dan terjadilah kemiskinan yang merebak. Memang waktu itu salah satu maestro yang sangat menguasai bisnis keuangan, George Soros, ikut bermain. Nah, ketika itu terjadi kemiskinan yang merebak di mana-mana. Informasi yang kita baca pun sampai mengatakan tentara-tentara menjual senjata untuk bisa membeli makanan. Komunisme runtuh, ideologi negara runtuh, negara bubar, kemiskinan merebak, teknologi dan militer mereka, industrinya, hancur. Padahal sebelumnya kan kita tahu industri militer Uni Soviet, teknologi militer mereka sangat maju. Tetapi kemudian hancur. Bangsa Uni Soviet pun kehilangan martabat. Dalam sidang-sidang Dewan Keamanan PBB, meskipun mereka tidak setuju, mereka tidak lagi bisa melakukan veto. Tidak lagi bisa mengatakan tidak kepada Amerika dan kawan-kawannya. Nah, itu tahun 89. Apa yang terjadi tahun 2000, 11 tahun kemudian? Terpilihlah Vladimir Putin sebagai presiden Rusia. Dan sekarang dia pun sedang menjadi presiden juga, tapi itu periode kedua setelah ada jeda. Vladimir Putin itu mantan intel KGB, jadi termasuk kader komunis. Dia ahli judo sekaligus ahli hukum internasional kalau tidak salah. Lalu Vladimir Putin bekerja keras menata, mengelola pemerintahan Uni Soviet. Dan 7 tahun kemudian dia dianggap sukses. Mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mengundang investor asing dari luar negeri, dan kemudian meningkatkan kembali kesejahteraan bangsa, memperkokoh kembali wibawa, harga diri, dan kepercayaan diri bangsa Federasi Rusia itu. 7 tahun kemudian. Oleh majalah Time International, dia dianggap sebagai pemimpin yang berhasil. Karena itu, Vladimir Putin terpilih, dipersiapkan untuk dinobatkan sebagai Person of the Year, manusia tahun ini, manusia yang paling menentukan kehidupan dunia tahun ini. Fotonya disiapkan di pampang, di cover depan majalah Time. Dan untuk itu Vladimir Putin harus diwawancarai. Dikirimlah wartawan-wartawan senior ke Moskow untuk mewawancari Vladimir Putin. Dalam wawancara itu ditanya, apa kunci kesuksesan leadership, kepemimpinan Anda, sehingga berhasil membangun kembali bangsa yang sudah porak-poranda, terpecah, kehilangan harga diri dan wibawa, itu bisa dibangkitkan kembali. Teknik-teknik manajemen dan kepemimpinan apa yang Anda gunakan, sehingga Anda bisa meningkatkan kembali kehidupan perdagangan, industri, keuangan, Anda sukses. Teknik kepemimpinan, approach-nya, metodenya, gayanya, semualah yang terkait dengan kepemimpinan ditanyakan, diwawancarai. Yang aneh, dalam setiap menjawab pertanyaan wartawan, Vladimir Putin itu selalu mengutip ayat-ayat Bible. Para wartawan kaget, bukankah dia mantan intel KGB, kader komunis yang mestinya ateistik? Kenapa kemudian sekarang begitu religius menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara dengan mengutip ayat-ayat Bible? Ditanyakan begitu, Putin katakan, karena memang saya mendapatkan inspirasi memimpin kembali kebangkitan bangsa ini dari Bible, dari kitab suci agama. Dan kita tahu memang di wilayah Uni Soviet itu ada dua kelompok penganut agama yang terbesar. Yang pertama adalah Kristen Ortodoks Timur, dan yang kedua, Anda tidak menduganya, Islam. Jadi di wilayah bekas Uni Soviet itu, penganut agama itu Kristen Ortodoks Timur, Ortodoks Rusia, dan Muslim. Nah, jadi dia katakan, di meja kerja saya selalu ada Bible, di mobil saya ada Bible, di kepala tempat tidur saya ada Bible, dan saya tidak akan tidur sebelum membaca Bible, karena banyak mendapat inspirasi kepemimpinan dari Bible. Dia menjadi sangat religius. Maka ditanyalah Putin itu dengan satu pertanyaan yang menarik. What role does faith play in your leadership? Sejauh mana iman, keyakinan ikut berperan dalam kepemimpinan Anda? Ditanya. Dan Putin menjawab. Yang jawaban wawancara ini ketika diterbitkan dalam majalah Time itu menyebar ke seluruh dunia, menimbulkan, menyebabkan banyak agamawan geleng-geleng kepala. Kami sendiri dengan kawan-kawan para intelektual, para cendekiawan Muslim di Jakarta, waktu itu mendiskusikan itu. Sejauh mana iman ikut berperan dalam kepemimpinan, memimpin bangsa yang porak-poranda ini menjadi sukses? Putin menjawab, first and foremost, we should be governed by common sense. Menghadapi bangsa yang hancur porak-poranda, kehilangan kepercayaan diri dan wibawa, yang paling pertama dan paling utama, kita harus tetap dikendalikan oleh common sense, akal sehat. Gunakan statistik yang valid, metode-metode ilmiah yang tepat. Jadi dalam keadaan kacau, jangan lari kepada dukun, jangan lari kepada para peramal. Kadang-kadang kita kan di negeri ini banyak pejabat yang menghadapi problem-problem kepemimpinannya di instansinya, di pemerintahannya, itu untuk menyelesaikannya larinya ke dukun. Meskipun kadang-kadang dukun itu diberi gelar kiai, almarhum Zainun MZ itu kan dalam tayangan TV Ramadan kemarin ada muncul berulang-ulang, kata almarhum Zainun MZ itu apa katanya, kadang-kadang kiai dan dukun memang mirip-mirip dikit katanya. Nah, ini kata Putin, menghadapi situasi yang carut marut, jangan lari kepada peramal, kepada dukun, tetapi tetaplah gunakan common sense, akal sehat, sains dan teknologi. But, tetapi, common sense should be based on moral principle first. Akal sehat, sains dan teknologi harus diberikan landasan-landasan moral. Sebab penggunaan sains dan teknologi tanpa landasan moral yang kuat itu sama juga pedang tajam di tangan orang yang tidak bermoral. Nah, yang menarik sambungannya. And it's not possible today to have morality separate from religious values. Dan adalah tidak mungkin di hari-hari ini kita bisa mengembangkan moralitas, sistem moral terpisah dari nilai-nilai agama. Suatu saat, karena diundang oleh Gubernur Riau memberikan ceramah malam harinya, esok paginya kami diundang makan pagi bersama di rumah dinas gubernur. Hadir juga seorang tokoh Majelis Ulama, Majelis Ulama Indonesia di pusat, Tengku Zulkarnain. Dia bercerita, Ustadz Wahyudin, Pak Kiai Wahyudin, sudah pernah pergi ke Moskow belum? Ibu kota Federasi Rusia. Saya bilang belum. Pergilah ke Moskow. Saya baru kembali dari sana. Ada fenomena yang menarik. Apa? Saya bilang, ternyata kegairahan beragama di negara yang bekas Uni Soviet itu muncul. Sangat menguat. Sangat menguat. Memang saya sudah baca, kesananya belum sempat. Saya sudah membaca memang. Bahwa setelah Vladimir Putin naik menjadi presiden, masjid-masjid, gereja-gereja yang dulunya di zaman Uni Soviet Komunis ditutup, dijadikan museum, dijadikan perpustakaan, dijadikan kantor-kantor pemerintahan, justru oleh Vladimir Putin, gereja dan masjid dibuka kembali. Orang digairahkan kembali untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama. Saya masih ingat ketika tahun 98 menghadiri konferensi internasional tentang tasawuf di Washington DC. Saat itu dihadirkan pula bicara Presiden Ceknya. Ceknya itu salah satu provinsi dari negara Rusia. Nah, Dr. Aslan Maschadov waktu itu bercerita, selama 70 tahun Uni Soviet dikuasai oleh komunis, agama dilarang dipraktekkan. Maka kami melihat dulu para kakek kami, para bapak kami, melakukan sholat subuh di pagi hari yang masih gelap. Lalu orang tua kami berangkat kerja, yang ke ladang pertanian, yang ke kantor-kantor pemerintah, ke koperasi dan kemana-mana. Dan sepanjang siang mereka tidak boleh mengamalkan ajaran agama termasuk melakukan sholat. Nanti kalau sudah malam, barulah para kakek dan bapak kami itu mengumpulkan keluarga untuk melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dijamak jadi satu. Apa boleh buat? 70 tahun agama itu menjadi terlarang dipraktekkan di zaman Soviet Komunis. Nah, beruntung kata Dr. Aslan Maschadov, presiden Ceknya itu, di malam-malam libur para kakek dan orang tua kami mengajak keluarga naik ke lereng-lereng gunung, ke dalam hutan yang jauh dari pantauan para tentara. Kami bertenda, menginap, berkemah di tenda-tenda itu, dan sepanjang malam kami melakukan amaliah-amaliah tarekat Naksabandiyah. Memang di negara bekas Uni Soviet itu banyak sekali pengamal-pengamal tarekat Naksabandiyah. Jadi dengan melakukan zikir-zikir, maka zikir itu semakin meresap masuk ke dalam dada kami yang waktu itu para anak-anak kecil, para cucu-cucu kecil. Sehingga ketika kemudian komunisme hancur di Uni Soviet dan orang menjadi bebas kembali beragama, kami semua generasi yang sudah 70 tahun tidak kenal agama, tidak boleh mengamalkan agama, kami para cucu dan anak-anak bisa kembali bangkit melakukan praktek-praktek keagamaan, ibadah-ibadah keagamaan. Meskipun dulu kami melakukan sholat itu di jamak 4 sholat sekaligus setiap malam, atau hanya melakukan zikir-zikir tarekat di hutan-hutan, tetapi setidak-tidaknya proses legacy, proses pewarisan nilai-nilai keagamaan, keyakinan, semangat keagamaan itu tetap terjadi. Nah, ketika Vladimir Putin menjadi presiden di Federasi Rusia, agama tidak lagi dilarang, masjid dan gereja dibuka kembali, maka kami para umat Islam ini langsung bangkit menunjukkan kegairahan beragama. Jadi mendengar Tengku Zulkarnain itu yang baru pulang dari Moskow katanya menyaksikan betul bagaimana gereja dan masjid itu meriah kembali, ya itu sejalan dengan apa yang saya baca dan saya dengar dari Dr. Aslan Masadov dan juga yang kita baca dari berbagai berita. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini? Bahkan dalam dunia politik, Vladimir Putin, mantan intel KGB, kader komunis, ketika Uni Soviet hancur dan tercerai-berai, porak-poranda, untuk membangkitkan bangsa yang sudah hancur itu, justru caranya adalah mengamalkan agama. Ini kuncinya, poin dari cerita saya ini. Kalaulah orang bercerita agama itu perlu dalam membangun bangsa, dalam menggairahkan kembali warga negara untuk hidup, membangkitkan optimisme dalam situasi yang serba menekan. Kalau yang bercerita begitu ustaz, kiai, ya kita tidak heran. Tapi yang bercerita itu adalah Vladimir Putin yang mantan kader komunis dan dia membuktikan bahwa bangkitnya kembali bangsa Rusia selamat dari tercerai-berai, hancur itu justru dengan membebaskan orang untuk beragama kembali. Yang dia katakan, membangun kembali bangsa yang sudah hancur itu, yang pertama dan paling utama, tetaplah mengikuti akal sehat, jangan lari pada perdukunan, pada klinik, dan akal sehat, penggunaan sains dan teknologi harus diberikan landasan moral, dan adalah tidak mungkin kita mengembangkan moralitas yang terpisah dari nilai-nilai agama. Jadi tidak mungkin bangsa itu memiliki sistem moral kalau agama diabaikan. Maka agama diberikan keleluasaan untuk tumbuh kembali. Dan gereja dan masjid dibuka, orang bersemarak. Bahkan saya mendengar setelah 70 tahun, banyaklah ulama-ulama Islam di wilayah ex-Uni Soviet itu yang sudah pada wafat, sehingga komunitas Muslim itu kehilangan tempat berkonsultasi, kehilangan para penasehat. Maka Vladimir Putin justru mengirim pemuda-pemuda Muslim dari Rusia untuk belajar ke universitas-universitas Islam negeri yang ada di Indonesia. Karena mereka menganggap keislaman di Indonesia adalah keislaman yang paling adaptif, paling siap menerima kemajuan, kemodernan, globalisasi, keislaman yang moderat dan toleran, keislaman yang kultural, yang tidak semata-mata mengacu pada teks-teks keagamaan, lalu memunculkan Islam yang radikal, tidak. Maka kita jumpai di beberapa universitas Islam negeri Indonesia, banyak pemuda-pemuda Rusia yang beragama Islam, mereka sedang dididik, dan nanti sepulangnya ke Rusia, mereka disiapkan untuk menjadi ulama-ulama, menjadi pemimpin Islamic Center, menjadi pemimpin masjid, menjadi kodi, menjadi hakim agama, dan lain-lain. Nah, ini. Jadi, kesimpulannya, bahwa dunia bisnis saat ini, dunia manajemen saat ini, mengacu kepada spiritualitas. Tidak mungkin orang mengembangkan bisnis tanpa peduli terhadap pengembangan spiritualitas, pengembangan kerohanian, pengembangan ketasawufan. Itu sebabnya di semua perkantoran, hampir di semua perkantoran, di pabrik-pabrik, di industri-industri yang ada di kota-kota besar di Indonesia, karyawan bergairah mendalami agama, mengkaji tasawuf, mengamalkan berbagai macam tarekat. Itu kasus dalam dunia bisnis dan manajemen. Yang kedua, yang tadi kita bicarakan, kasus dalam dimensi politik. Bagaimana Vladimir Putin dianggap berhasil mengangkat kembali bangsa Rusia yang sudah hancur porak-poranda, caranya justru dengan menggairahkan kembali orang beragama. spiritualitas yang ada pada tubuh manusia, pada diri manusia, spiritualitas itu dikembangkan, nah, dikembangkan kembali. Maka tidak bisa tidak kita harus menaruh perhatian terhadap keagamaan. Dan saya katakan tadi pun, sampai beberapa profesor peneliti dari Jepang datang untuk mengamati perkembangan ketasawufan di Indonesia, karena mereka melihat untuk mengamankan investasi mereka itu harus dilihat gerak budaya, gerak peradaban yang sedang terjadi. Para pemirsa Aswaja TV yang kami muliakan, yang saya sampaikan ini baru pengantar, baru pembukaan. Mengapa saya mencoba menjelaskan mengapa sekarang sedang terjadi fenomena yang menarik, bahwa tasawuf, tarekat, kajian-kajian kerohanian, spiritualitas keislaman itu semakin dikaji orang, semakin diminati orang di lingkungan dunia kerja, baik dunia kerja swasta maupun dunia kerja pemerintahan. Namun memang yang harus dicermati adalah kita harus bisa membedakan antara being religious, menjadi orang yang sangat agamis, itu ternyata berbeda dengan being spiritualistic, menjadi orang yang soleh. Agama itu ada dua dimensi. Ada dimensi fisik, dimensi lahiriahnya, dan ada dimensi batin, dimensi dalam, dimensi substansinya. Sehingga orang menyebut keberagaman itu ada dimensi eksoterik, aspek lahiriah, penampakan, penampilan luar, dan ada aspek esoterik, bagian dalam, bagian batinnya. Yang dalam Islam, aspek luar eksoterik ini lebih dikenal dengan istilah aspek syariah. Dan esoterik, dimensi batinnya itu lebih dikenal dengan istilah ketasawufan atau kesalehan. Ada berbeda, karena sebenarnya satu dari dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Satu dan lainnya itu harus disatukan, harus digabungkan. Sebagaimana kata Imam Malik, bahwa orang yang bersyariat, berfikih tanpa tasawuf, bertasawuf, dia adalah orang yang fasik. Dan orang yang bertasawuf mencoba masuk wilayah esoterik, wilayah spiritualitas keislaman, tetapi tidak peduli pada fikih, pada syariat, dia adalah zindik, perdukunan. Itu dua-duanya harus digabung. Memang kalau menjadi religius, orang itu terpaku pada aspek lahiriah saja. Misalnya orang disebut religius ketika dia menutup rambutnya sepulang umroh, dia tidak lagi telanjang rambutnya, dia tutup dengan kerudung, dia tutup dengan jilbab yang rapi, seluruh auratnya tertutup, itu agamis, kelihatan bentuk lahiriah simbolnya. Tetapi apakah orang yang agamis, orang yang tunduk secara syar'i, secara hidup ketat secara syariat, apakah dia juga menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solehah? Belum tentu. Karena bisa jadi ada kaum perempuan, tanpa maksud saya melecehkan atau mendiskreditkan para perempuan. Karena bisa jadi perempuan-perempuan itu berdandan menggunakan jilbab karena memang mengikuti tren, tren fashion yang sedang berkembang. Jilbabnya pun macam-macam. Tetapi tetap saja dia tidak menaruh kepedulian terhadap hak-hak orang. Kan saya sering mengisi berbagai majelis taklim dijemput oleh pihak panitia yang menyebut sopir. Salah satu keluhan para sopir, nah ini, ibu-ibu kami katanya, para majikan kami itu sering bikin pengajian di siang hari. Kadang-kadang mereka lupa pengajian di majelis taklim, pengajian di balai-balai pertemuan yang disewa, pengajian di restoran yang dilakukan siang hari, dilakukannya hari Jumat. Mereka mengaji jam 10, kemudian sekitar jam 12 mereka sholat zuhur berjamaah, lalu mereka makan siang, dan kemudian mereka pulang 00:30, mereka panggil sopir. Dan ketika kami, para sopir datang terlambat, para ibu majikan itu marah-marah. Kenapa kamu terlambat? Dipanggil kok lambat menjawab. Bu, katanya, saya sedang di masjid sholat Jumat. Jadi kadang-kadang ada kelompok-kelompok majelis taklim, kelompok pengajian ibu-ibu yang menunjukkan religiositas, semangat keagamaan, keagamisan yang tinggi, tetapi ibu-ibu itu justru menjadi penghambat sopirnya untuk melakukan, menunaikan salat Jumat. Ini contoh, orang bisa menjadi religius, menjadi sangat agamis. Simbol-simbol keagamaan melekat pada dirinya, jilbabnya, tasbihnya, kemudian sajadah yang ditenteng-tenteng. Tetapi dia tidak peduli dengan kepentingan agama sopirnya. Atau wanita-wanita yang solehah, aktivis majelis taklim, bikin kelompok pengajian di mana-mana, tetapi sama mertua judes banget. Tiap kali mertua datang ke rumah, itu tangan suaminya dilirik terus, merogoh saku atau tidak, merogoh saku atau tidak. Inilah contoh orang bisa menjadi religius agamis tapi tidak spiritual. Dia bisa berfikih tetapi tidak bertasawuf. Dia terpaku pada simbolik. Nah, juga kalau tadi perempuan, bagaimana dengan kaum laki-laki? Kita lihat juga misalnya merebaknya majelis taklim di kota-kota besar. Orang mengaji itu sampai meluap ke halaman masjid, sampai menutup jalan raya yang ada di depan masjid. Sehingga banyak orang mengeluh, orang mau pulang dari kerja, Jakarta kota besar yang begini macet, mau pulang dihadang oleh yang katanya majelis taklim ini, majelis taklim anu. Orang secara religiositas meningkat, secara agamis mereka pakai sorban, pakai baju koko, pakai baju gamis, tasbih besar dikalungkan, naik sepeda motor dengan bendera berkibar-kibar, ada tulisan La ilaha illallah dan pedang, begitu. Simbol keagamaan, tetapi majelis taklimnya itu menimbulkan kemacetan, menghambat orang. Dan kadang-kadang konvoy mereka kalau sudah bubar pengajian itu, konvoy mereka itu jalan tidak lagi mengikuti hukum dan etika lalu lintas. Mereka tidak menggunakan helm, satu motor ditumpangi oleh 3 orang dewasa, menerobos lampu merah, sorban dililit di kepala, jubah dipakai berkibar, bendera dipasang di belakang sepeda motor tulisan La ilaha illallah, majelis taklim ini, majelis taklim anu, lampu merah diterobos. Kenapa pulang mengaji malah jadi buta warna, tidak bisa membedakan merah dan hijau? Dan selalu ingin menguasai jalan. Kalaupun berpapasan jalan, dipepetnya orang itu untuk ke pinggir, seakan-akan jalan mau dikuasai sendiri. Dan kalau pihak lawannya itu terlambat meminggirkan mobilnya, maka dalam konvoi itu ada kaki yang menendang pintu mobil. Nah, ini yang disebut orang bisa sangat religius tapi belum tentu spiritual. Orang bisa menjadi sangat agamis tapi belum tentu dia menjadi soleh atau solehah. Orang bisa begitu bangga, ketat dan taat menjalankan syariat, tapi belum tentu dia punya komitmen tinggi terhadap moral, terhadap akhlak. Nah, ini perbedaan antara eksoterik dan esoterik. Ya, terpaku pada simbol-simbol keagamaan, melupakan esensi agama, karena sebenarnya esensi agama itu adalah cinta dan kepedulian. Jadi tidak muncul cinta kasih, tidak muncul kepedulian, tetapi hanya sibuk mengedepankan simbol keagamaan. Demikianlah pengantar perjumpaan perdana kita. Tetaplah bersama Kiai Haji Wahyudin dalam kajian-kajian Spirituality in Work bersama Aswaja TV. Kita akan sambung dengan kajian dan kisah-kisah yang lain. Selamat melanjutkan kehidupan ibadah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.